Konsultasi Syariah. Muadzin menyambung bacaan imam. Pertanyaan, apa hukum menyambung bacaan takbir imam dengan keras seperti yang terjadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengeraskan bacaan imam yang dilakukan salah satu makmum agar bisa didengar yang lain disebut tabligh. Orang yang mengeraskan bacaan imam disebut al-muballigh. Masalah tabligh imam bukan termasuk hal yang baru dan tidak hanya terbatas untuk kejadian di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Bahkan ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat di masa silam karena mereka butuh hal ini. Hukum tabligh imam. Ada dua pertimbangan ketika kita hendak menyimpulkan hukum tabligh. Satu, pertimbangan tingkat kebutuhan atau al-hajah, dengan memperhatikan sampai dan tidaknya jangkauan suara imam kepada makmum. Dua, pertimbangan tujuan mubaligh. Di sini, kita fokus pada pertimbangan tingkat kebutuhan tabligh terhadap suara imam. Pertimbangan tingkat kebutuhan dengan melihat jangkauan suara imam sampai ke makmum. Para ulama sepakat dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbir, tasmi', yaitu ucapan sami'allahu liman hamidah dan salam, agar bisa didengar makmum. Al-Fiqih al-Islami wa adillatuh. Sementara menurut Hanafiyah, jika kerasnya imam melebihi kebutuhan, terhitung berlebihan dan tidak baik, namun tidak sampai makruh. Rad al-Muhtar. An-Nawawi mengatakan, dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbiratul ihram dan takbir intiqal, agar bisa didengar para makmum, sehingga mereka bisa mengetahui salatnya imam. Kemudian beliau melanjutkan, jika suara imam lemah karena sakit atau yang lainnya, maka yang sesuai sunnah, hendaknya muadzin atau makmum lainnya mengeraskan suara imam sehingga bisa didengar jamaah. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian An-Nawawi menyebutkan beberapa dalil, di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit, lalu kami salat di belakang beliau, sedangkan beliau dalam posisi duduk. Sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau agar takbir beliau bisa didengar jamaah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di papah, lalu didudukkan di samping Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami jamaah, sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau sehingga didengar mereka, yaitu para jamaah. Hadis riwayat Muslim. Riwayat di atas menunjukkan anjuran bagi salah satu makmum untuk mengeraskan takbir imam ketika itu dibutuhkan. Namun jika ini tidak dibutuhkan, mengeraskan takbir dalam hal ini termasuk bid'ah. Karena selain imam, baik makmum maupun yang sholat sendirian disyariatkan untuk memelankan semua takbir dan tidak dikeraskan. Maksimal jika dikeraskan, cukup didengar diri sendiri. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Syekhul Islam menjelaskan, kita sangat yakin bahwa tabligh imam tanpa ada kebutuhan termasuk bid'ah. Bahkan siapa yang meyakini tabligh termasuk ibadah khusus, kita yakin hanya ada dua kemungkinan, orang yang tidak tahu atau orang yang menentang kebenaran. Karena semua ulama dari berbagai madhab, mereka telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, termasuk kitab Mukhtasar atau fikih ringkas. Mereka mengatakan, tidak ada yang mengeraskan bacaan takbir apapun kecuali jika menjadi imam. Beliau melanjutkan, siapa yang tetap bertahan dengan keyakinannya bahwa tabligh imam adalah ibadah khusus, maka dia berhak dihukum ta'zir karena menyalahi ijma'. Ini kondisi minimalnya, Allahu a'lam. Majmu' fatawa. Bagaimana dengan tabligh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Saya tidak perlu menegaskan bahwa para ulama Saudi memahami penjelasan yang disampaikan An-Nawawi atau Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Namun kita akan melihat kondisi riil yang ada di kedua masjid itu. Imam telah menggunakan pengeras suara. Mengapa masih harus ada tabligh yang dilakukan muadzin? Jika Anda berada di sudut-sudut tempat sa'i atau di tempat tertentu, terkadang suara imam tidak terdengar jelas, terutama ketika imam bergerak turun sujud atau bangkit dari rokaat berikutnya. Sementara banyak di antara mereka yang tertutup tembok, sehingga tidak melihat makmum di depannya. Kondisi ini pernah kami alami sendiri ketika mengikuti sholat jamaah di Mas'a atau tempat sa'i. Sehingga, tabligh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sangat dibutuhkan. Bisakah ini diterapkan di masjid yang lain? Sekali lagi, ini kembali kepada kebutuhan. Demikian, Allahu a'lam.